Adolescente. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. قال الشيخ إمام الكبير أبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري في صحيحه في كتاب الإيمان قال حدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس قال حدثني عتبان بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى فخط لي مسجدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه ونعت رجل منهم يقال له مالك بن دخشم ثم ذكر نحو حديث سليمان بن المغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعده، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، بركات الإمام مسلم dalam صحيحه، حدثني أبو بكر بن نافع العبدي، Abu Bakar bin Nafi al-Abbi memberitakan kepada saya, qala haddathana Bahzun. Ia berkata, Bahzun memberitakan kepada kami, qala haddathana Hammad. Dia berkata, Hammad memberitakan kepada kami, qala haddathana Thabitun an Anas. Berkata Hammad, Thabit menceritakan kepada kami dari Anas. Qala berkata Anas, yaitu Anas bin Malik, haddathani Itbanu bin Malikin annahu amiya. Dia memberitakan kepadaku bahwasanya dia buta. Jadi dalam riwayat ini bahwasanya Itban bin Malik sampai pada tingkat matanya buta. Fa arsala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Maka dia mengirim utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, ya, agar Rasulullah SAW datang ke tempatnya melaksanakan sholat, agar dia jadikan tempat dia sholat di sana. Ta'ala fakhutta li masjidan, datanglah kemari, ya, khutta li masjidan, buatkanlah untuk saya tempat nanti di sana saya sholat. Ya, faja'a Rasulullah SAW. Jadi dia minta agar Rasulullah membuat, ya, tempat di mana nanti dia akan jadikan sebagai tempat salat. Tujuannya adalah mencari keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mazhab ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya Rasulullah berkah dan boleh kita mencari keberkahan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena itulah para sahabat berupaya mencari berkah dari Rasulullah SAW. Mereka memperebutkan air bekas wudhunya, mereka memperebutkan rambut Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala beliau pangkas ketika peristiwa Al-Hudaybiyah, para sahabat berebut mengambil rambutnya, menyimpan rambutnya. Anas bin Malik mengambil beberapa helai daripada rambutnya dan menyimpannya. Demikian juga ayahnya Talha, Abu Talha. Jadi dalam hal ini boleh kita bahkan langsung meyakini bahwasanya Nabi SAW adalah berkah diri beliau, zat beliau. Maka Itban bin Malik ingin agar Rasulullah salat di rumahnya untuk mencari keberkahan daripada salat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Tapi keberkahan ini hanya datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semata, tak dapat dianalogikan, dikiaskan kepada orang-orang lain. Oleh karena itulah sebagian ulama khilaf dalam hal ini, mereka keliru ketika mereka mengkiaskan Nabi dengan orang-orang saleh setelah beliau. Di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menyebutkan hadis ini, menyebutkan faedahnya, katanya fa fihi tabarruk bi atharil salihin. Hadis ini menunjukkan bolehnya mengambil berkah dari bekas orang-orang saleh. Maka ungkapan ini tidak sahih. Fihi nazar, perlu ditinjau ulang. Karena tak ada ceritanya para sahabat mengambil berkah daripada Abu Bakar Siddiq setelah Rasulullah wafat, ataupun berebut mencari keberkahan daripada bekas-bekas Umar, Uthman, Ali, tak ada. Ya. Maka yang boleh mengambil keberkahan hanyalah dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dari apa yang bersentuhan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terdapat padanya dalil. Dan meyakini sesuatu itu berkah membutuhkan dalil. Dan itu hanya ada pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faja'a Rasulullah SAW wa ja'a qaumuhu. Maka datanglah Rasulullah SAW ke rumah Idban bin Malik, dan dia bawa sebagian daripada orang. Ya. Sahabat. Wa nu'ita rajulun minhum. Jadi kata Imam Nawawi, di antara faedahnya adalah fi jawazu istida'il mafdhul lil fadil li maslahatin ta'ridu. Hadis ini menunjukkan boleh orang biasa memanggil orang alim, orang yang memiliki keutamaan, agar datang ke tempatnya untuk satu kemaslahatan. Dan ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi yang mulia SAW datang kepada para sahabatnya. Ya, meskipun beliau adalah Rasul Rabbil Alamin, orang yang paling agung di seluruh alam semesta ini, tapi beliau memiliki sifat tawadhu'. Beliau mengatakan, kalaulah sekiranya aku diundang untuk makan walaupun sedikit daripada daging, aku akan datang. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan Nabi yang mulia adalah Nabi, bukan Raja. Ya, beliau datang memenuhi panggilan Idban bin Malik. Datang ke rumahnya, sholat di sana. Kemudian Rasulullah sholat dengan sahabat. Ya, di rumah tersebut. Yang nanti setelahnya akan dijadikan itban sebagai tempat salat. Kata Imam Nawawi, fihi jawazu al-jama'ati fi salatin nafilah. Ini menunjukkan bolehnya melaksanakan salat berjamaah dalam salat-salat sunnah. Ya. Tentunya sunnah yang mutlak. Ada orang salat, kemudian ikut yang lain salat berjamaah. Ya, dan bukan menjadi sesuatu kebiasaan. Ya, menjadi satu kebiasaan dia terlarang, akan menjadi bid'ah. Kemudian Rasulullah pun salat di sana dua rakaat. Kata Nawawi, wa fihi anna sunnata fi nawafilin nahari raq'atani kallail. Sunnah mengerjakan salat di siang hari, salat sunnah tersebut seperti malam hari, dua rakaat. Ya. Jadi Nabi salat dengan sebagian sahabat, sebagian lain menunggu. Kata Ibn Umar, fihi jawazul kalam wa tahadduts bihadratil musallin ma lam yushghilhum. Sebagian mereka tak salat mengikuti Nabi, mungkin karena tempatnya tak muat. Wallahu alam. Mereka pun berbincang-bincang seputar seseorang yang mereka sebut dengan nama Malik bin Dukhsum, yang mereka anggap munafik. Kata Nawawi rahimahullah, ini menunjukkan bolehnya salat. Ya, ketika ada orang bolehnya berbicara, berkata-kata ketika ada orang salat, selama tidak mengganggu mereka. Balam yushghiluhum. Kadang-kadang kita di rumah salat sunnah, ya, ketika itu ada yang berbincang-bincang sekitar kita, istri kita, anak kita misalnya. Tak mengapa. Ya. Kemudian hadis ini juga boleh menunjukkan bolehnya menjadi imam orang yang datang mengunjungi ke tempat orang yang dikunjungi. Ya. Jika orang yang dikunjungi itu rela atau ridha dan meminta. Hukum asalnya orang yang paling berhak menjadi imam di rumah seorang adalah dia, pemilik rumah. Namun jika dia meminta orang lain yang dianggap lebih utama darinya menjadi imam, maka tak mengapa. Kemudian di antara faedahnya, ya, kata Nawawi rahimahullah, fihi dzikru man yuttaham biribatin aw nahwiha lil a'immati wa ghairihim liyataharraza minhu. Hadis ini menunjukkan rakyat hendaklah memberitakan kepada pemimpin orang-orang yang dikhawatirkan akan membuat kerusakan agar pemimpin waspada daripadanya. Di mana mereka menyebutkan kepada Nabi tentang Malik bin Dukhsum. Kata mereka, Malik bin Dukhsum inilah otaknya, biang keroknya. Ya, mereka katakan kepada Nabi SAW, hal ini dibolehkan. Tujuannya adalah untuk kemaslahatan umum. Rakyat melapor kepada pemimpin penguasa tentang orang-orang yang dianggap bisa mendatangkan kemudharatan bagi mereka. Ya. Kemudian dalam riwayat sebelumnya kata Anas kepada putranya, tuliskan hadis ini. Kata Nawawi rahimahullah, ini menunjukkan bolehnya menulis hadis dan menulis hal-hal lainnya berupa ilmu-ilmu syarak, ilmu-ilmu dalam syariat ini. Ya, bahkan dia sangat dianjurkan, bal hiya mustahabbah. Ya. Adapun keterangan dari Nabi SAW tentang larangan menulis hadis, ya, ini adalah larangan di awal-awal Islam karena khawatir jika mereka sibuk dengan hadis akan tercampur Quran dan hadis. Maka pada masa Nabi SAW lebih utamakan agar Quran saja ditulis. Tapi bukan namanya melarang secara total untuk dituliskan hadis. Nabi tidak mengingkari sahabat yang menulis hadis. Ya. Demikian pula lah itu terjadi pada masa Abu Bakar dan Umar, mereka tidak begitu menyenangi untuk ya menulis hadis, meriwayatkan hadis sebanyak-banyak karena khawatir akan membuat orang lalai daripada Quran. Dan itulah tak banyak mereka meriwayatkan hadis. Kita tak mengetahui Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali banyak meriwayatkan hadis sebagaimana sahabat-sahabat yang junior sebagaimana Anas bin Malik, sebagaimana Abdullah bin Umar, sebagaimana lain-lain. Ya, Ibnu Abbas, mereka banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah padahal mereka junior. Ya, karena pada masa mereka ketika telah wafat para senior-senior ini, orang begitu butuh kepada hadis untuk mencari tahu tentang berbagai macam hukum-hukum dalam syariat. Maka pada masa mereka lah banyak mereka meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Umar keras bagi orang yang mengatakan hadis. Kata Umar, kalau kau katakan ini hadis kau dengar dari Nabi, datangkan bagiku saksi. Dalam hal ini Umar keras, dan itu sejak ya masa Rasulullah SAW. Agar orang tak sembarangan mengatakan hadis. Tapi bukanlah larangan secara mutlak. Ada seseorang yang mengucapkan kepada Nabi SAW salam. Ya, 3 kali kemudian dia pulang kepada Umar. Dia mengetuk pintu rumah Umar 3 kali kemudian Umar tak keluar. Mungkin Umar dalam kesibukan dan Umar mungkin mendengar ketukannya. Setelah itu dia pulang. Maka Umar menyampirinya, mengapa kau pulang? Kata dia, aku dengar Nabi mengatakan kalau sudah izin 3 kali tak juga dibukakan, maka pulang. Kata Umar, demi Allah kau datangkan bukti, saksi atas perkataanmu ini. Ya, kalau tidak kau akan kuhukum. Kemudian dia cari ketika itu yang mendengar perkataan Nabi SAW bersamanya. Kala itu ada yang paling kecil di antara mereka. Dialah menjadi saksi. Akhirnya Umar pun menerima hal ini. Maksudnya tujuan mereka agar jangan masa itu para sahabat ya menyibukkan diri dengan hadis. Penulisan hadis, akhirnya mereka mengabaikan Quran. Ya. Manakala orang begitu butuh dengan hadis Nabi SAW, banyak perkara-perkara harus dipecahkan. Ketika itulah mulai para sahabat meriwayatkan hadis. Dan itu rata-rata adalah juniornya sahabat. Bagaimana saya katakan Anas. Ya. Anas menjadi pembantu Nabi selama 12 tahun. Sejak Anas berusia 7 tahun atau 10 tahun. Ya, dan lain-lainnya. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar. Ini orang-orang yang dikatakan mereka junior. Ketika memang dibutuhkan hadis, mereka lah yang meriwayatkan hadis. Bukan larangan menulis hadis secara mutlak. Ya. Manakala mereka telah merasa aman, Quran telah ditulis ulang. Pada masa Abu Bakar dan dibukukan. Kemudian pada masa Uthman, Quran yang ditinggalkan oleh Abu Bakar ini ditulis banyak-banyak. Dikirim menjadi Quran induk ke negeri-negeri Islam. Dikirim ke Basra, dikirim ke Kufa, dikirim ke Mesir. Setelah tersebar Quran, terjaga, sudah aman daripada apa yang dikhawatirkan dahulu kala, maka diizinkanlah untuk menulis hadis. Mulailah para sahabat dan para tabi'in banyak mengumpulkan hadis. Kemudian pada masa Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur di kota Madinah, kala itu dia perintahkan agar hadis-hadis dibukukan. Maka dikerjakanlah proyek besar ini atas perintah Umar bin Abdul Aziz yang dilakukan oleh Syihabuddin Az-Zuhri. Al-Imam Syihabuddin Az-Zuhri, dialah yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam beberapa riwayat, mereka datang. Setelah datang, Rasulullah salat dengan sebagian orang. Yang lain berbincang-bincang. Setelah itu barulah Idban bin Malik menyuruh mereka untuk makan. Ya, memanggil mereka untuk salat, kemudian diberikan jamuan makanan. Ya, maka kata Imam Nawawi rahimahullah, ini menunjukkan hendaklah memulai perkara-perkara yang baik dengan skala prioritas. Salat dahulu, selepas salat barulah makan. Ya, sebagaimana juga pernah ya, Nabi SAW diundang ke rumah Ummu Sulaim. Kala itu Nabi dalam keadaan kelaparan, maka dahulukan makan terlebih dahulu, barulah salat. Ya. Karena hal yang paling mendominasi dari keinginan Itban bin Malik adalah salat, maka Nabi salat dahulu. Adapun ketika dipanggil ke rumah Ummu Sulaim, Nabi dipanggil untuk makan, maka beliau makan dulu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah itu barulah Rasulullah salat, diminta oleh Ummu Sulaim salat. Salatlah Rasulullah, kemudian diikuti oleh anak yatim dan Anas di belakangnya. Barulah di belakang sekali Ummu Sulaim. Ya, kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya pemimpin atau orang alim atau orang yang memiliki keutamaan, ya, tak mengapa dia ya, untuk senantiasa memantau anggotanya, bawahannya, murid-muridnya, ya, mengunjungi mereka, bertamu kepada mereka dan sejenisnya. Ya, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan hal demikian. Nabi selalu menziarahi para sahabat yang ada tinggal di Quba setiap hari Sabtu. Nabi juga selalu bertanya tentang sahabat yang tak nampak di majlis. Kemudian jika mengetahui dia memiliki uzur, sakit dan semacamnya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam membezuknya. Berkata Nawawi, berkata Imam Muslim rahimahullah, thumma dzakara nahwa haditsi Sulaiman bin Al-Mughirah. Kemudian setelah itu disebutkanlah ya hadis seperti hadis yang sebelumnya. Ditambahnya di sini dikatakan maksudnya Idban matanya buta. Naam, tafadhal Ustaz. Babud dalil ala anna man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan fa huwa mu'minun wa inirtakabal ma'asil kabair. Iqra' al-hadith. Qala haddatsana Muhammad ibn Yahya bin Abi Umar al-Makki wa Bishr ibn Hakam qala Bishr ibn al-Hakam qala haddatsana Abdul Aziz wa huwa ibn Muhammadin ad-Darawardiy an Yazid ad-Darawardiy an Yazid bin al-Hadi an Muhammad bin Ibrahim an Amir bin Sa'd an al-Abbas bin Abdul Muttalib annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dhaqat ta'mal imani man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan. Qala an-Nawawi qala al-Imam Muslim rahimahullah bab ad-dalil ala anna man radiya billahi rabban. Bab penjelasan bahwasanya siapa yang ridha Allah sebagai Tuhannya, wa bil islami dinan, ridha Islam sebagai agamanya, wa bi Muhammadin rasulan, dan ridha Muhammad sebagai rasulnya, fahuwa mu'min, maka dia hakikatnya adalah orang beriman mu'min. Wa inirtakabal ma'asil kibar, meskipun mungkin terjadi dalam dirinya perbuatan-perbuatan ya yang dalam agama dilarang, seperti mengerjakan dosa-dosa besar, maka tetap dikatakan dia mukmin. Walaupun kita mengatakan mukmin naqisul iman, orang mukmin yang telah berkurang imannya. Ya, mukminun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Dalam dirinya terkumpul dua sifat. Satu sisi dia mukmin dengan adanya iman dalam hatinya, yang kedua dia fasik, mukmin yang fasik dengan dosa-dosa besarnya. Ini menurut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, bisa terdapat dalam diri seorang iman dan kefasikan. Bisa terdapat dalam diri seorang iman dan kemunafikan, maksudnya nifak amali. Berdusta itu sifat orang munafik. Kadang terdapat dalam diri orang mukmin. Berkhianat sifat orang munafik. Kadang terdapat dalam diri orang mukmin. Jadi bisa saja terkumpul dalam diri seorang mukmin itu iman dan kemunafikan, maksudnya kemunafikan amali, bukan i'tiqadi. Karena nifak dibagi dua, nifakun amali, kemunafikan dari sisi amalan, maksudnya itu amalan orang munafik, seperti berdusta, berkhianat. Dan ada nampaknya nifakun i'tiqadi, kemunafikan yang kembali kepada keyakinan, bahwasanya tidak dia yakini Islam sebagai agama, hanya berpura-pura. Maka ini tak mungkin terdapat dalam diri seorang mukmin. Orang munafik ini kafir hukumnya secara batin, walaupun zahirnya dihukumi muslim. Ya, dalam diri seorang mukmin mungkin berkumpul padanya keimanan dan sifat-sifat jahiliyah. Bagaimana kata Nabi kepada salah seorang sahabat yang mencela sahabat lainnya, memanggilnya dengan celaan, ya bena alamatis sauda, wayana orang kulit hitam. Kata Nabi kepadanya, inna kamru'un fika jahiliyah, engkau ini dalam dirimu masih ada sisa-sisa jahiliyah. Ini pandangan ahlu sunnah. Karena di luar daripada ahlu sunnah, seperti kaum munafik, seperti kaum khawarij dan kaum mu'tazilah, mereka mengatakan iman itu harus sempurna. Iman tidak berbagi-bagi. Jika ada, ada sempurna. Jika ternodai, maka hilanglah iman. Dengan itulah mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Kata mereka, tak akan mungkin berkumpul dalam diri seorang iman dan dosa-dosa besar. Kalau ada dosa besar, hilang imannya, hapus imannya. Ini pendapat Khawarij yang mengatakan orang berbuat dosa besar keluar daripada Islam, hilang imannya, tercabut, kafir dia. Konsekuensi kafir, diperangi, dihalalkan darahnya, ditumpahkan. Khawarij, Mu'tazilah mengatakan mereka bukan mukmin, bukan pula kafir dalam hukum dunia. Mereka tak lagi disebut mukmin, tak juga disebut kafir. Jadi apa? Kata Mu'tazilah, manzilatun baina manzilatain. Mereka adalah dalam poros tengah antara iman dan kufur. Tidak bisa dibilang mukmin, tidak bisa dibilang kafir dalam hukum dunia. Tapi kalau mati, masuk neraka kekal. Sebagaimana Khawarij mengatakan, mati orang berbuat maksiat masuk neraka kekal. Tak mungkin dikeluarkan dari dalam neraka orang-orang. Satu orang pun tak boleh keluar dari neraka, sudah masuk-masuk di sana selama-lamanya. Jadi ujungnya sama, sama-sama kafir, sama-sama kekal di neraka. Ya. Walaupun orang Mu'tazilah mengatakannya bukan kafir, tapi hukumnya kekal di neraka selama-lamanya. Khawarij mengatakan mereka kekal sebagaimana kekalnya orang-orang kafir. Mu'tazilah mengatakan mereka kekal, tapi bukan sebagaimana kekalnya orang kafir. Ada neraka lain untuk mereka khusus. Begitulah kira-kira pandangan Mu'tazilah dalam bab iman. Ada kelompok yang ekstrim, itu sayap kiri, sayap kanannya namanya Murji'ah. Iman itu tak ada hubungan dengan amal. Ya. Iman itu satu bagian, tak dia bertingkat-tingkat. Itulah iman menurut mereka. Jika telah tetap, dia tetap selama-lamanya, tak akan mungkin hilang. Ini paham Murji'ah. Kata mereka, iman itu cukup keyakinan dalam hati. Sebagian mengatakan keyakinan dan ucapan. Adapun amal bukan bagian daripada iman. Kalau orang sudah mengucapkan kalimat iman, kalimat syahadat, kalau orang sudah meyakini dalam hatinya tentang kebenaran Islam, sudah tak butuh amal apapun juga. Bahkan amalan tidak masuk ke dalam iman. Bahkan tidak berbahaya kemaksiatan diperbuat jika orang telah beriman. Bahkan tak ada manfaat perbuatan-perbuatan taat yang dilakukan jika orang telah beriman, karena perbuatan itu bukan bagian daripada iman. Iman hanyalah ucapan belaka, iman hanyalah merupakan keyakinan belaka. Sebagian mengatakan iman adalah mengenal Allah, ma'rifatullah. Kalau kau kenal Allah, engkau dianggap telah beriman. Dengan itulah iblis dianggap beriman, karena iblis mengenal Allah Subhanahu wa taala. Iblis kenal Allah, bahkan bersumpah dengan nama Allah. Fabi izzatik, aku bersumpah demi kemuliaan-Mu Tuhan, la ughwiyannahum ajmain, akan kusesatkan mereka semua. Inilah pandangan Ahlus Sunnah. Adapun hadisnya, qala haddatsana Muhammad bin Yahya ibn Abi Umar al-Makki, berkata Nawawi, berkata Imam Muslim rahimahullah, Muhammad bin Yahya ibn Abi Umar al-Makki memberitakan kepada kami, wa Bishr ibn al-Hakam, demikian juga Bishr ibn Hakam, qala, kedua-duanya berkata, haddatsana Abdul Aziz wa huwa ibn Muhammad ad-Darawardi, kami diberitakan oleh Abdul Aziz yaitu ibn Muhammad ad-Darawardi, an Yazid ibn al-Hadi, dari Yazid ibn al-Hadi, an Muhammad ibn Ibrahim, dari Muhammad bin Ibrahim, an Amir ibn Sa'ad, dari Amir ibn Sa'ad, an al-Abbas ibn Abdul Muttalib, dari Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abbas pernah mendengar Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, dzaqa ta'mal iman, akan seseorang merasakan manisnya iman. Kapan? Man radhiya billahi rabban, bila mana dia ridha Allah sebagai Tuhan, wabil islami dinan, ridha Islam sebagai agama, wabi Muhammadin rasulan, ridha Muhammad sebagai rasul. Makna dzaqa ta'mal iman, dia akan merasakan manisnya iman, artinya adalah dia akan merasa nikmat dengan amalan-amalan iman. Hilang segala macam kegusaran, kesulitan dalam mengerjakan berbagai macam bentuk amalan-amalan iman. Dia mengerjakan semua amalan-amalan iman dengan nikmat, dengan lezat. Tak menjadi beban. Ini maknanya. Karena sebagian orang mengerjakan berbagai macam perintah-perintah Allah, tapi mengerjakannya dengan sedikit menggerutu. Ya, begadang dia, akhirnya sholat subuh ditegakkan, di azan dikumandangkan. Dia bangun juga, Bangun tapi dengan berat hati, bangun dengan berat badan. Ya. Berarti dia akan belum merasakan manisnya iman. Ke masjid juga, tapi dengan berat hati. Alah, baru sebentar tidur siang, dah lah azan lagi. Nah, kan menunjukkan apa? Berat dia. Datang-datang juga, tapi berat. Beda dengan Nabi yang mulia SAW. Dia merasakan solat itulah merupakan jiwa raganya. Sehingga Nabi yang mulia SAW berkata kepada Bilal, ya Bilal, lu arihna bisalah. Bilal, segera ajak manusia solat. Serukan azan. Arihna bisalah. Buat kita fresh kembali dengan salat. Ya, kata Nabi, ju'ila qurratu aini fis salah. Dijadikan kegembiraan hatiku dalam salat. Ya, nikmat rasanya salat. Subhanallah. Ya, inilah orang-orang yang dikatakan dzaqa ta'mal iman, merasakan nikmat iman. Nabi berpuasa. Bahkan Nabi tidak berbuka, Nabi melakukan puasa wisal, menyambung puasa sehari, dua hari, tiga hari. Sahabat mau ikut, Nabi larang. Kata Nabi, aku beda dengan kalian. Ya. Lastu ka hayatikum innama yut'imuni rabbi wa yasqini. Meski kalian melihat aku itu tak makan berhari-hari, tak minum, aku tak sama dengan kalian. Tuhanku memberikan kepadaku makanan dan minuman. Bersisilah ulama-ulama hadis menafsirkan makna Tuhanku memberikan makanan dan minuman. Sebagian mengatakan Rasulullah SAW seolah-olah diberikan Allah makanan dan minuman. Ya, walaupun dia tak makan, tak minum, tapi dia seolah-olah diberikan makanan dan minuman oleh Allah SWT. Perasaannya kenyang terus. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, tidak seperti itu maknanya. Benar-benar Nabi tak makan, tak minum. Perasaan Nabi SAW karena cintanya kepada Allah. Ya, perbuatan puasa dalam meninggalkan segala macam apa-apa yang dibolehkan menjadi tak boleh karena Allah SWT mengalahkan kebutuhannya, hajatnya kepada makan dan minum. Itulah asupan iman. Kadang-kadang orang dalam menghadapi perkara-perkara besar dalam hidupnya tak lapar dia. Dulu antum ketika heboh nazar meminang akhwat, lapar pun hilang, ya enggak? Datang ke tempat akhwat, ya, datang bertemu walinya, dari pagi enggak makan, entah kemana rasa laparnya hilang. Kenapa? Karena ada perkara besar dianggapnya lebih besar daripada makan dan minum. Begitulah kira-kira dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jauh-jauh, ya, di timur listizana pasangannya, dia datang ke sana. Kata orang, gila kau terlampau jauh pasanganmu. Tak ada masalah. Dia tak merasa jauh. Kenapa? Perasaan tadi. Ya. Maka orang-orang beriman perasaannya ridha kepada Allah sebagai Tuhan, Nabi SAW sebagai Rasul, Islam sebagai agama, menghilangkan segala macam bentuk kesulitan dalam beribadah. Nikmat baginya ibadah. Orang berinfak juga. Tapi tak sama satu dengan lain. Ada yang berinfak juga tapi menggerutu sikit dia. Ya. Berinfak juga tapi menggerutu. Berbeda-beda orang dalam beramal ibadah. Tingkat yang paling indah adalah manakala dia merasakan nikmat dalam segala macam bentuk ibadah sehingga tak ada keluh kesah, tak ada rasa berat. Ya. Kau lihat bagaimana ulama-ulama menimba ilmu hadis. Bayangkan betapa jauhnya Irak dari kota Mekah. Betapa jauhnya Irak sampai ke negeri Yaman. Ditempuh oleh Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Kedua-duanya berjalan kaki demi mengumpulkan ilmu daripada Imam Abdul Razak As-San'ani di Sana'a, Yaman sana. Ya. Kalau orang sekarang mengatakan gila, berapa ribu kilo itu? Irak, Mekah. Jumpa Imam Sana'an di Mekah, kata Yahya, di sini sajalah kita menimba ilmu. Kata Imam Ahmad, aku sudah janji kita menimba ilmu nanti di tempatnya sana. Mengambil hadis daripadanya di Yaman. Ke Yaman pulang, setelah pulang haji, berangkatlah keduanya ke Yaman. Subhanallah. Tak berat, kenapa? Ya, karena iman telah meresapi hati mereka, masuk ke dalam tulang sumsum mereka, menjadi darah mereka. Jabir bin Abdullah mendengarkan daripada Abdullah bin Unai satu hadis tentang hari huru-hara padang mahsyar, ketika manusia dikumpulkan dalam terlanjang, tak memiliki pakaian, tak memiliki sepatu apapun juga. Dia dengar ini Abdullah bin Unais mendengarnya, dan Abdullah sudah ada di kota Mesir atau di negeri Syam. Hanya dia yang mendengarnya. Maka Jabir ingin mendengar langsung darinya, dari mulutnya. Jabir beli ketika itu tunggangannya, untanya. Dia paculah ketika itu untanya sampai di sana satu bulan, baru sampai berjumpa dengan Abdullah bin Unais. Dia tanya tentang hadis yang kau kudengarkan dari Nabi tentang masalah syafaat di padang mahsyar, huru-hara, petaka di padang mahsyar. Maka disampaikanlah hadis tersebut. Setelah disampaikan hadis, langsung dia pulang. Pertanyaannya adalah mengapa dia rela? Jawabannya karena iman tadi. Orang kan dengan iman bisa mengerjakan perkara-perkara yang mustahil. Dengan logika manusia mustahil, tapi tak mustahil bagi mereka. Subhanallah. Inilah makna dzaqa ta'mal iman. Akan terasa rasanya iman kalau kita masih sholat, tapi juga masih kita galau. Pastikan memang kita imannya harus di-upgrade terus. Terus di-upgrade. Insya Allah akan datang masanya kita sampai ke sana. Allah pasti sayang kepada kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh di dalam agama kami ini akan beri petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Mungkin sekali dua kali kita pernah merasakan manisnya iman. Tapi tidak berketerusan. Mungkin sesekali terasa nikmat sholat. Nangis kadang-kadang. Ya, sesekali berarti harus terus kita upgrade iman kita. Sudah jam 6:05, kita padakan sampai di sini. Insyaallah kita akan sambung di lain kesempatan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.